ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan masih di hadis yang nomor pertama ya dari kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya inna wafda Abdul Qais atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya utusan Abdul Qais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal manil wafdu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapakah utusan ini qalu Rabi'ah mereka menjawab kami utusan dari Rabi'ah qala marhaban bil wafdi ghaira khazaya walan nadama maka Nabi bersabda selamat datang utusan dengan tanpa terhina tidak pula menyesal. Qalu mereka berkata, "Inna na'tika min syuqqatin ba'idatin wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar." Sesungguhnya kami hai Rasulullah datang kepada engkau dari tempat yang jauh. Dan sesungguhnya antara kami dan engkau ada perkampungan dari orang-orang kafir mudhar ini. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan sesungguhnya kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram saja. Ini kenapa? Karena sudah pernah kita sampaikan bahwa orang-orang kafir mudhar itu sangat menghormati bulan haram. Iya. Dan mereka orang-orang kafir mudhar ini termasuk kabilah yang sangat bengis. Tapi kalau di bulan haram mereka tidak berani membunuh. Makanya mereka utusan Abdul Qais ini baru berani ke kota Madinah kalau di bulan haram saja. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkan kami hai Rasulullah dengan perintah yang tegas yang akan kami kabarkan dengannya orang-orang yang ada di belakang kami di kampung kami yang dengannya kami bisa masuk surga. Dan satu riwayat yang lain wasa'aluhu anil asyribah dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bejana-bejana minuman. Qala fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Ia berkata ya, Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang dari empat perkara. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Wa qala hal tadruna mal imanu billah? Lalu Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersyahadat la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa shaum Ramadan dan berpuasa Ramadan. Wa tu'tul khumus minal magnam dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Dan Rasulullah SAW melarang mereka dari dubba ya, hantam dan muzaffat ini semua nama-nama daripada bejana ya. Di mana bejana ini apabila disimpan padanya sari buah akan sangat cepat sekali ya menjadi arak. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbab saddan lidzari'ah. ya, menutup pintu jangan sampai mereka terjatuh untuk minum arak. Terlebih mereka orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Qal, lalu Rasulullah SAW bersabda, ihfadhuh, hafalkan ini. Wa akhbiruhu man wara'akum, dan kabarkan ia kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, wa fi hadithi Jabir, dan dalam hadis Jabir disebutkan di situ, naha Rasulullah SAW anil dhuruf. Rasulullah SAW melarang mereka dari dhuruf, sejenis bejana juga. Faqalatil Ansar, maka orang-orang Ansar berkata, innahu la buddalana minha, wahai Rasulullah, kami tidak ada bejana lain kecuali dhuruf, bagaimana ya Rasulullah, sehingga kami mau tidak mau harus minum dhuruf. Qala fala idan, kalau begitu tidak apa-apa. Dan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilm wal-anah. Kamu itu memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah, itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu artinya tidak cepat terbakar oleh emosi, ya. Al-anah itu artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi berusaha untuk melihat dengan jauh. Ya. Wali Muslimin min hadis Abi Sa'id, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id, mereka berkata, ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, apa ilmu engkau tentang naqir? Qala bala jid'un tanqurunahu fataqdhifuna fihi min al-qutai'a. Qala Sa'id au qala min at-tamr. Ya, aku tahu, kata Rasulullah, ia adalah batang kurma yang kalian bolongi jadi bejana, kemudian kalian simpan padanya sari kurma. Famatasubbuna fihi minal ma, kalian simpan padanya kurma, kemudian kalian guyurkan air di dalamnya. Hatta idza sakana ghalyanu syaribtumu, sehingga apabila telah menjadi arak kalian pun minum. Hatta inna ahadakum au inna ahadahum la yadribu ibna amihi bisayf, sehingga salah seorang mereka ketika mabuk dia ya membunuh anak pamannya dengan pedang. Qala wa fil qaum rajulun asabathu jirahah kadzalik, dan di kaum tersebut kebetulan ada orang yang terkena luka gara-gara itu. Wakuntu akhbawaha, dan waktu itu aku menyembunyikan juga karena aku juga seperti itu gara-gara mabuk gitu. Ya. Dan aku menyembunyikan itu hayaan min Rasulillah SAW, karena aku merasa malu kepada Rasulullah SAW. Fakultu fafi manashrab ya Rasulullah. Lalu aku berkata, lalu dalam bejana apa kami harus minum hai Rasulullah? Kata Rasulullah, fi asqiyatil adam alati yulathu ala afwahiha, yaitu di bejana-bejana yang terbuat dari kulit yang mulutnya itu diikat. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, inna ardhana kathiratul jirdhan wala tabqa biha asqiyatul adam. Wahai Rasulullah, di negeri kami ini banyak sekali tikus, sehingga bejana yang terbuat dari kulit pasti ya saja ya dimakan oleh tikus-tikus itu. Maka Nabi SAW bersabda, wa in akalat hal jirdan, walaupun dimakanin tikus, walaupun dimakanin tikus, walaupun dimakanin tikus, kata Rasulullah. Taib akhi, kita ambil faedah. Kemarin sudah kita beberapa ambil faedah, ya. Di antaranya disyariatkan kita berkenalan, ya, karena Nabi SAW bertanya kaum dari mana ini, ya, dan sudah kita bahas bahwa berkenalan itu termasuk sunnah. Yang kedua, disyariatkannya menyambut tamu dengan ucapan marhaban, selamat datang. Ya, kalau orang Sunda nyebutnya wilujeng sumping. Kalau orang Jawa apa? Hah? masing-masing daerah tentunya beda-beda ya. Kalau marhaban kan bahasa Arab. Ya kalau ya terserah, kalau kita pakai selamat datang, ahlan wa sahlan dan yang lainnya, yang jelas kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepada sambutan yang hangat ya kepada para tetamu. Di sini juga menunjukkan akhi disyariatkannya atau dianjurkannya pergi jauh untuk menuntut ilmu. Karena mereka berkata, sesungguhnya kami ya Rasulullah datang kepada engkau dari tempat yang jauh ya Rasulullah. Iya. Dan antara kami dengan engkau ada sebuah perkampungan dari kaum Mudhor itu ya Rasulullah, dan kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram. Iya. Di sini juga kita ambil faedah ya akhal Islam azani Allah wa yakum, faedah berikutnya yang bisa kita petik yaitu Islam menetapkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu berupa menghormati bulan-bulan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Lihat Pak, Allah melarang kita berbuat zalim di bulan-bulan haram. Padahal kan di luar bulan haram juga perbuatan zalim haram tidak Pak? Haram. Tapi kenapa Allah mengkhususkan pelarangan berbuat zalim di bulan haram? Artinya kata para ulama, perbuatan zalim di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Ya, makanya Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram itu. Berarti ini menunjukkan perbuatan dosa di bulan haram itu, Pak. Yang di luar bulan haram misalnya segede gini, di bulan haram juga segede gini, Pak. Iya. Maka dari itu dari hati-hati. Empat bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini tiga bulan berturut-turut ini. Kemudian apa? Rajab. Sekarang kita di bulan apa? Dzulqa'dah, ini bulan haram nih Pak. Iya. Ini tiga bulan haram berturut-turut, ingat Pak. Antum ngelirikin akhwat di bulan haram beda dosanya Pak, lebih gede. Berbuat dosa ya di bulan haram, antum ghibah, antum nyinyirin orang, antum ngebuli orang, antum semua perbuatan zolim dosa di bulan haram itu dilipat gandakan. Hati-hati. Makanya ya hati-hati banget nih kita sedang berada di bulan haram ini ya. Nah dahulu kaum jahiliyah mereka sangat menghormati bulan-bulan haram ini Pak. Sehingga di bulan haram tuh mereka enggak berani untuk mencuri, mereka enggak berani untuk apa? Ya, membunuh orang, mengambil harta orang. Pokoknya di bulan haram itu semua orang yang masuk ke daerah mereka aman dah. Iya. Nah, mereka sangat menghormati bulan haram. Nah, kalau kaum jahiliyah sangat menghormati bulan haram, apalagi kita? Kita umat Islam yang paling berhak untuk menghormati bulan haram. Maka hormatilah ya akhi, jauhi perbuatan zolim di bulan-bulan haram itu. Dan ingat ya, karena bulan haram ini adalah bulan-bulan yang mulia, perbuatan zolim dilipat gandakan, tentunya amalan soleh pun dilipat gandakan. Iya. Nah di sini kita ambil faedah yang selanjutnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan rukun Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan rukun Islam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kemudian Rasulullah bersabda apa? Yaitu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan membayar 1/5 ghanimah. Ternyata Rasulullah menafsirkan iman dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Di sini kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa amal itu bagian dari iman, dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Ya, ketika Rasulullah menafsirkan iman dengan amal, itu menunjukkan bahwa amal itu bagian dari apa? Iman. Ya, tidak seperti kaum Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Orang Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak mempengaruhi apa? Iman. Yang penting kamu bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kamu mau berbuat maksiat, kamu berbuat kekafiran, itu tidak mempengaruhi iman sama sekali menurut mereka. Nah, ini keyakinan orang-orang Murji'ah nih, Pak. Iya. Faedah yang kedua, ini menunjukkan bahwa iman dan Islam apabila bertemu maka berpisah maknanya. Dan apabila berpisah maka bertemu maknanya. Iya. Iman dan Islam itu apabila bertemu maka berpisah maknanya. Dan apabila berpisah maka bertemu maknanya. Maksudnya gimana? Begini. Apabila disebut iman saja, iman, maka masuk padanya makna Islam. Kalau disebut Islam saja, maka masuk padanya apa? Iman. Tapi kalau kita sebutkan dalam satu kalimat Islam dan iman, maka maknanya berbeda. Islam artinya rukun Islam yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahiriah. Iman artinya rukun iman yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin. Makanya dalam hadis Jibril yang panjang, ya, Rasulullah menafsirkan ketika ditanya apa itu Islam, Rasulullah mengatakan Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah. Ini amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Ditanya lagi apa itu iman? Iman itu yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, para rasulnya, hari akhirat dan takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi dalam hadis ini Rasulullah berkata kepada mereka, tahukah kalian apa itu iman? Maka Rasulullah menafsirkan dengan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan. Loh, kok bisa berbeda? Nah, ini dari penafsiran ini kita ambil dua faedah tadi, Pak. Faedah yang pertama, ini menunjukkan bahwa amal termasuk dari apa? Iman. Ibu, tolong anaknya, Bu. Faedah yang kedua, bahwa iman dan Islam itu apabila disebutkan satu saja maka masuk padanya makna yang lain. Tapi kalau disebutkan secara branding maka maknanya berpisah. Iya. Makanya Islam itu lebih identik dengan perbuatan anggota badan, Pak. Maksudnya perbuatan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan iman itu lebih identik dengan perbuatan apa? Hati. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa orang yang ditanya tentang suatu permasalahan dan dia tidak tahu jawabannya, hendaknya dia menjawab Allahu a'lam. Ya, karena mereka ditanya oleh Rasulullah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kata mereka apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Iya. Ini adab. Jangan maksa-maksain jawaban kalau kita enggak tahu. Daripada pas kita paksa-paksain jawabannya salah, sesat orang. kita akan menanggung dosa orang-orang yang kita sesatkan tersebut. Na'udzubillah. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah dari kaidah usul fikih, yaitu saddudz dzari'ah, menutup segala macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Ya, kemaksiatan. Itu namanya saddudz dzari'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bejana-bejana tersebut. Kenapa? Dalam rangka menutup pintu supaya jangan sampai mereka minum apa? Harap. Karena bejana ini Pak, kalau disimpan padanya sari buah itu cepat sekali berubah menjadi apa? Harap. Apalagi mereka yang baru masuk Islam, dan tentunya mereka orang-orang Arab ya Pak ya. Mereka itu sudah kecanduan yang namanya minum arak itu. Yang namanya minum arak itu kebutuhan sehari-hari sudah. Iya. Nah, maka Rasulullah melarang bejana-bejana itu supaya apa? Tidak menjerumuskan mereka kepada minum arak. Makanya ini kaidah yang besar sekali ya. Semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada maksiat ditutup. Iya. Allah berfirman juga wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Berarti semua perkara yang bisa menjatuhkan kepada zina ditutup. Semua perkara yang bisa menjatuhkan kepada riba ditutup. Ya. Semua perkara yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat harus ditutup pintunya baik-baik. Makanya Rasulullah menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, dan yang lainnya. Faedah selanjutnya dari hadis ini ikhwatal Islam yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan akan adanya nasikh dan mansukh. Kenapa? Karena larangan dari bejana-bejana tersebut sebagaimana sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Itu larangannya sudah dimansukh kata Imam Nawawi. Ya, larangan dari bejana-bejana tadi ya, yaitu dubba, hantam, muzaffat dan mukayyar atau an-naqir. Nah, larangan-larangan itu sudah dihapus semuanya, Pak. Iya. Hadis ini menunjukkan juga akhwal Islam anjuran untuk menghafalkan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadhu, hafalkan ini." Berarti ini menunjukkan anjuran supaya kita menghafal. Makanya kalau kita lihat para salafus soleh, para tabiin, para tabiut tabiin dan para ulama setelahnya, mereka menghafal. Imam Malik, syarat orang yang boleh duduk ke majlis ta'lim beliau itu boleh, syaratnya harus hafal muwatta dulu. Kalau enggak hafal muwatta enggak boleh duduk di majlis ta'lim beliau. Iya. Itu Imam Malik. Dan ulama-ulama terdahulu, masya Allah, mereka hafalkan itu. Makanya tidak aneh di zaman dahulu itu, Pak, orang hafal ratusan ribu hadis itu tidak aneh. Imam Bukhari hafal 700 ribu hadis, Imam Ahmad 1 juta hadis, dan yang lainnya yang ikhwatul Islam. Maka di zaman sekarang orang, apalagi di negeri kita yang namanya hafalan tuh tidak ditekankan. Ya, yang ditekankan hanya sebatas paham saja. Akhirnya karena tidak terbiasa menghafal, buat ngafalin jadi susah gitu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah menyampaikan ilmu. Kata Rasulullah, "Ihfadhu, hafalkan ini. Wa akhbiruhu man wara'akum, dan kabarkan ini kepada orang-orang yang berada di kampung kalian." Ini menunjukkan anjuran untuk menyampaikan apa, Pak? Ilmu. Maka ilmu yang sudah kita dapatkan kita berusaha amalkan. Setelah kita amalkan, kita apa? Sampaikan kepada orang lain. Ya. Hari ini juga kita ambil faedah ya akhwal Islam, bahwa sesuatu yang haram apabila keharamannya itu agar tidak menjerumuskan kepada maksiat, maka dibolehkan kalau dibutuhkan. Sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada maksiat, maka keharaman yang jenis ini boleh kalau ada keperluan, kalau dibutuhkan. Dari mana kita ambil faedah ini? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bejana yang namanya dzuruf. Apa kata Ansor? Hai Rasulullah, kami harus memakai dzuruf. Maka Rasulullah bersabda apa? Ya sudah, kalau begitu enggak apa-apa. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau, ya, Syarah Manzumah Usul Fiqih, mengatakan bahwa yang diharamkan itu ada dua macam, Pak. Yang pertama haram secara zatnya, yang kedua haram karena bisa menjerumuskan kepada maksiat. Ya, yang pertama yang diharamkan apa? Zatnya, contohnya apa? Arak, apalagi babi, apalagi zina, riba. Itu kan perbuatan dan bendanya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang haram secara zat ini kata para ulama, kata Syekh Utsaimin apa? Boleh kapan? Kalau darurat saja. Yang kedua, haram karena bisa menjerumuskan kepada maksiat. Contoh misalnya, laki-laki haram memakai baju sutra. Haram. Kenapa? Karena sifat sutra ini lembut, bisa menyebabkan seorang laki-laki dengan memakai sutra akhirnya jadi kayak kewanita-wanitaan dan bahkan tasyabuh dengan wanita. Karena sutra itu untuk wanita memang. Maka kalau laki-laki pakai sutra berarti tasyabuh dengan apa? Wanita. Maka supaya tidak menjerumuskan kepada tasyabuh itu, maka diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengizinkan sutra buat orang yang terkena penyakit gatal. Kenapa? Karena dibutuhkan. Makanya kata Syekh Utsaimin, ini berarti menunjukkan bahwa sesuatu yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama, diharamkan zatnya. Nah, ini boleh ketika darurat saja. Yang kedua, diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada maksiat. Maka ini boleh di saat ada hajat. Apa bedanya darurat dan hajat, Pak? Ada yang tahu? Darurat itu artinya kalau ditinggalkan membahayakan diri kita. Ya, itu namanya apa? Darurat. Hajat apa? Hajat itu artinya kita butuh. Kita membutuhkannya. Tapi tidak sampai membahayakan diri kita. Contoh, kalau kita berada di suatu tempat yang sangat dingin, kalau kita gak pakai jaket bisa mati. Berarti pakai jaket darurat tidak? Darurat. Sudah pakai jaket masih terasa dingin, butuh satu jaket lagi. Walaupun gak pakai jaket lagi, ya sebetulnya gak akan mati sih, cuman butuh aja karena masih merasa dingin. Berarti yang jaket yang kedua ini apa? Hajat. Bisa dibedakan antara darurat dan hujat? Iya. Maka dari itu, ya, sesuatu yang diharamkan sudah saya sebutkan tadi ada dua macam. Yang pertama tadi apa? Haram zatnya. Maka boleh kapan? Kalau darurat. Contohnya apa? Makan bangkai. Makan bangkai haram zatnya. Tapi kalau darurat gak ada makanan lagi. Dimana kalau kita ya gak makan bangkai, modar, matilah. Misalnya gitu. Karena gak ada makanan lagi, adanya bangkai, bangkai tikus misalnya. Waduh, daripada mati saya makan aja, udah makan aja, gimana lagi. Ya, darurat namanya juga, Pak. Ya, itu darurat namanya, Pak. Jadi darurat itu apa tadi? Kalau ditinggalkan akan membahayakan apa? Salah satu dari lima. Yang pertama membahayakan nyawa kita. Yang kedua membahayakan agama kita. Yang ketiga membahayakan harta kita. Yang keempat membahayakan akal kita. Yang kelima membahayakan keturunan. Ya. Itu disebut dengan sebut darurat. Nah, kalau hajat boleh. Contoh melihat perempuan, hukumnya bagi laki-laki haram apa boleh? Haram. Ya. Tapi karena ada hajat untuk ingin menikahinya, boleh enggak, Pak? Boleh. Makanya Rasulullah menyuruh kaum sebagian sahabat yang ingin menikahi seorang wanita untuk apa? Nazar dulu, kata Rasulullah. Nazar dulu, kamu nazar dulu sana. Rasulullah mengizinkan untuk nazar karena ada kebutuhan. Nanti kalau tidak ada niat untuk menikahi, kembali kepada apa? Haram. Kayak sebagian antum iseng pengen nazar doang. Ya. Yang seperti ini enggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membeli kurma-kurma basah yang masih ada di apa? Rutub, kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan kurma-kurma kering, tamar. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada riba. Karena kata Rasulullah, ya, kurma basah kalau kering berkurang timbangannya. Maka dilarang oleh Rasulullah, kecuali kata Rasulullah kalau butuh, yang disebut dengan al-araya atau ariyah. Maka Rasulullah mengizinkan bagi mereka yang membutuhkan kurma basah untuk membelinya dengan kurma kering karena ada kebutuhan. Maka ini menunjukkan berarti yang diharamkan itu ada yang haram secara zatnya, ada yang haram karena apa? Bisa menjerumuskan kepada apa? Ikhtilat laki-laki dan perempuan haram tidak, Pak? Haram. Tapi haramnya secara zatnya atau karena menjerumuskan? Menjerumuskan kepada zina. Sekarang kita mau pergi ke kantor, gak punya mobil, gak punya motor, jalan kaki jauh banget, harus mau tidak mau naik apa? Bis. Ada gak bis yang di Indonesia yang dipisah laki-laki cewek? Gak ada. Kalau di Saudi kan ada. Kalau Saudi depan laki-laki, belakang perempuan. Kalau di Indonesia mana ada. Kemudian antum berprinsip, ah, bis ikhtilat, saya mau jalan kaki aja. Ya silakan aja kalau mau jalan kaki, gempor-gempor dah. Ya. Tapi terpaksa kita, gimana lagi, kita kan mau apa, cari nafkah. Ya dibutuhkan, kita butuh masalahnya. Ya udah. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk apa? Tidak ikhtilat. Jangan kemudian ngambil kesempatan. Iya. Cari bangku yang ada perempuan cantiknya. Modus jadinya. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah selanjutnya, ya akhan Islam. Pujian Rasulullah kepada Asyaj Abdul Qais karena memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada Al-Asyaj Abdul Qais, pada dirimu itu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-hilmu. Yang pertama apa? Al-hilmu. Apa itu al-hilmu, Pak? Hah? Mampu untuk menahan emosi di saat, ya, ketika kita marah tapi kita bisa menahannya. Nah, ini namanya halim. Ya. Jadi dia tidak mudah, tidak mudah emosian orangnya. Itu halim namanya. Tenang orangnya, halim itu. Dan di, ini sifat bagus banget, Pak. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang terkadang musuh-musuh dakwah itu mengucapkan kata-kata yang bikin kesel aja. Ya nyinyirlah, mencelaklah, mencaci laki dan yang lainnya. Kalau kita orangnya temperamenan, maunya pasti ngeladenin terus, Pak. Kesel gitu kan. Padahal kata Imam Syafi'i apa? Orang jahil itu jawaban terbaik buat dia diem, udah. Diemin aja, cuekin. Tapi kan yang jadi masalah itu hati kita yang geram gitu. Kesel banget. Nah, ketika kita punya sifat halim, insyaallah tidak akan terpengaruh. Sifat yang kedua apa? Al-anah. Sifat yang kedua apa? Al-anah. Apa itu al-anah? Yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Ya. Enggak tergesa-gesa dia. Tenang. Dia jauh melihat ke depan. Dan ini sangat kita butuhkan di zaman fitnah seperti ini, Pak. Apapun sikap yang hendak kita ambil, aksi apapun yang hendak kita ambil, jangan sampai hanya karena apa? Emosi. Jangan sampai, Pak. Semua harus dipertimbangkan. Harus kita melihat ke depan. Jangan tergesa-gesa, jangan. Sebab kalau sudah kita tergesa-gesa, bahaya buat kita. Makanya dua sifat ini masya Allah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sifat apa? Halim. Yang kedua sifat apa? Anah. Ya. Ya. Hadis berikutnya, hadis soal Jibril, bab soal Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Bab pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnas. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar menuju manusia. Ini lafaz Abu Hurairah. Sementara lafaz Umar bin Khattab, Umar berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idh atahu rajulun yamshi." Tiba-tiba datanglah orang yang berjalan. Dalam lafaz Umar bin Khattab, ya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad." Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini orang misterius nih, Pak. Kenapa? Karena para sahabat itu saling mengenal di kota Madinah. Para sahabat itu sudah terbiasa saling berkumpul, saling berkunjung, kenal pasti. Tapi ini aneh, enggak ada yang mengenal. Disebut orang jauh juga enggak, pakaiannya rapi banget. Ini misterius ini. Siapa ini? Ya. Faqal, dalam satu riwayat di sini sebutkan lalu orang itu berkata. Sementara dalam riwayat Umar bin Khattab, "Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam," hingga ia duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan bahwa ia duduk di belakang, lalu dia berkata, "A'adnu, boleh saya mendekat?" Atau Rasulullah, "Udnu, mendekatlah." Lalu ia berkata lagi, "A'adnu, boleh saya mendekat?" hudnuh, mendekatlah, dan terus mendekat sampai akhirnya ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatayh wa wada'a kaffahi ala fakhidayh. Lalu ia pun menyenderkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Aqal, lalu ia berkata, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apa itu iman? Dalam riwayat Umar, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Dalam riwayat Abu Hurairah, iman dulu ditanya. Apa itu iman? Ya. Qal al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pertemuannya, dan beriman kepada kebangkitan. Itu lafaz Abu Hurairah. Sementara lafaz Umar bin Khattab, iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu lafaz Umar. Sekarang jadi pertanyaan, kok bisa beda antara lafaz Umar dengan lafaz Abu Hurairah? Ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang paling kuat bahwa mereka meriwayatkan sesuai apa yang mereka dengar. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan secara makna dan Umar bisa jadi meriwayatkan secara apa? Lafaz. Iya. Yeah. Itu bisa terjadi, Pak. Kalau adanya perbedaan lafaz itu sering terjadi itu karena meriwayatkan secara apa? Makna. Tidak secara apa? Lafaznya. Iya. Yeah. Kita lanjutkan. Qala ya Rasulullah mal Islam. Lalu ia berkata, apa itu Islam? Dalam riwayat Umar, orang itu berkata, sodakta, kamu benar. Maka Umar berkata, fa'ajibnalah, kami merasa heran kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ini kok orang aneh sekali. Iya. Lalu ia berkata, apa itu Islam? Dalam lafaz Umar baru iman. Iya. Qala al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bi syai'a wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma ramadhan. Islam itu kamu beribadah hanya kepada Allah saja dan kamu tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Mendirikan salat, membayar zakat yang diwajibkan dan berpuasa Ramadan. Sementara dalam lafaz Umar, Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Iya. Qal, dia berkata, ya Rasulullah, mal ihsan. Dia berkata, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Qal al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Iya. Ini lafaz yang sepakat padanya Abu Hurairah dan Umar bin Khattab. Qal ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kemudian Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu yang lebih, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya enggak tahu. Juga ini lafaz yang sama padanya Umar dan Abu Hurairah. Walakin sawahadithuka an asyaratiha. Dan lafaz Umar qal, lalu ia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamatnya. Dalam hadis ini, walakin sawahadithuka an asyaratiha, tapi aku akan sampaikan kepada kamu tentang tanda-tanda hari kiamat. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها. Apabila seorang wanita melahirkan tuannya, ya, dalam lafaz Umar, ya, fa akhbirni an ashratiha, qal antalidal amatu rabbataha, yaitu hamba sahaya wanita melahirkan apa, tuannya. Fadzaka min ashratiha, maka itu adalah tanda hari kiamat. Wa idza kana al-hufatul 'uratu ru'usan nas. Kemudian beliau bersabda, tanda yang kedua apa? Apabila orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Dalam lafaz Umar, idza ra'aita hufatan 'uratan 'alatan ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Yaitu orang yang tadinya apa, telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sementara dalam hadis ini, orang yang telanjang kaki, telanjang badan, tapi menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Rajab, maksudnya orang bodoh dijadikan pemimpin, lalu mereka pun berlomba-lomba meninggikan apa, bangunan. Iya. Fadzaka min asyratiha, kata Rasulullah, itu tanda hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dalam lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ini yang tidak ada dalam lafaz Umar bin Khattab. Udah masuk isya belum? Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya, "Inna Allaha 'indahu 'ilmul sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dan di sisi Allah juga ilmu tentang turunnya hujan kapan terjadinya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jiwa tidak mengetahui apa yang ia akan lakukan besok, dan jiwa pun tidak tahu di mana ia akan meninggal dunia. Suman sarafar rajul, kemudian orang yang bertanya itu pergi. Faqala Rasulullah bersabda, ruddu alayya, tolong kembalikan orang itu, suruh kemari lagi. Falam yarau syai'an fa akhadhu liyaruddu, maka mereka mengejarnya, ternyata enggak ngelihat siapa-siapa, hilang. Faqala, maka Rasul bersabda, hadza Jibril jaa yu'alliman nasa dinahum, itu Jibril, ia datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Masyaallah. Baik Pak, faedahnya nanti aja ya, karena waktunya sudah habis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah salat isya sepertinya tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.